السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis al-ilm, di mana kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada pembacaan kitab At-Tauhid pada bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita akan ambil lanjutannya sekarang. Hadirin yang saya muliakan, pada pembahasan dari kitab At-Tauhid terakhir kita membahas satu bab, yaitu bab At-Tasammi bi Qadhi Al-Qudah, bab memberi nama dengan sebutan Qadhi Al-Qudah. Dan telah saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qadhi di sini adalah apa yang dikenal di kita dengan sebutan Hakim. Apa yang dikenal di kita dengan sebutan Hakim. Maka Qadhi Al-Qudah artinya adalah Hakim para Hakim, atau yang diistilahkan dengan Hakim Agung. Tentunya penamaan ini hanya sekedar contoh, dan hukum berlaku pada nama-nama lain yang senada dan semisal dengan penamaan ini. Dan ayuhal hadirun dimuliakan Allah, telah kita bahas bahwa menamakan, apakah menamakan diri sendiri atau menamai orang lain dengan nama yang seperti ini, itu bertentangan dengan kesempurnaan At-Tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan At-Tauhid. Dan telah dijelaskan sisi pertentangannya dengan At-Tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, anna man tasamma bihadal ism faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiqu illa Allah. Bahwa orang yang menamakan, apakah dia menamakan dirinya atau menamakan orang lain dengan nama yang seperti ini, maka berarti dia telah menjadikan dirinya tersebut sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Karena dijelaskan oleh beliau, li'annahu la ahada yastahiqqu an yakuna qadhi al-qudat au hakim al-hukam au malik al-amlak illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berhak untuk menyandang gelar ini, gelar hakim para hakim, dan gelar ya raja para raja, atau penamaan yang semisal dan senada dengan ini, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, dialah al-qadhi, dialah hakim di atas seluruh hakim, dan dialah raja di atas seluruh raja. Maka ayol hadirun muliakan Allah, dari sinilah maka al-mu'allif, yaitu al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadzal bab, mengelompokkan bab ini ke dalam kitab At-Tauhid. Mengelompokkan bab ini ke dalam kitab At-Tauhid. Kemudian kita ingat juga kemarin sempat kita bahas nama-nama yang serupa dengan ini. Nama-nama yang serupa dengan ini. Seperti misalnya penamaan dengan Syekhul Islam. Ya, dan ini juga ada pembahasannya ya, bahwa hal yang seperti ini ya itu dirinci itu dirinci. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan bahwa penamaan Syekhul Islam ini kendatipun kita juga menggunakan, ya, kita berikan julukan Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah, kita berikan julukan Syekhul Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau yang dimaukan darinya bahwa dialah guru dan syekh yang mutlak, ya, di mana semua perkara Islam itu kembali kepada dia, ini tidak benar. Kalau maknanya seperti ini, tidak benar. Maka kata Syekh Utsaimin, ay annahu asy-syekh al-mutlaq alladhi yurja' ilaihi al-Islam, fa hadha la yashih. Kalau makna dari Syekhul Islam itu artinya adalah bahwa dialah syekh yang mutlak, guru yang mutlak, ya, tempat kembalinya semua hukum Islam, maka ini tidak benar. Kalau itu yang dimaukan. Kenapa? Karena orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia adalah orang yang paling berhak untuk menyandang gelar ini. Tapi kita tidak sebut hal yang demikian itu pada Abu Bakar. Kita tidak sebut ya Syekhul Islam Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetapi kata beliau, apabila yang dimaukan dengan penyebutan Syekhul Islam bahwa dia sebagai pembaharu Islam, ya, dalam artian ya mengembalikan, ya, atau menghidupkan ajaran Islam yang telah ditinggalkan, ya, oleh umatnya, dan dakwahnya memiliki atharun thayyib, memiliki, ya, dampak yang positif, ya, di mana dia membela Islam, maka kalau maknanya seperti ini, julukan Syekhul Islam baginya itu boleh, atau julukan Syekhul Islam, ya, itu boleh untuk digunakan. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, seperti ya penyebutan ayatullah, hujjatullah atau hujjatul Islam, ini juga kita bahas. Intinya ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita akan satu prinsip besar dalam Islam, ya, dan apabila ditinggalkan ini akan menjadi sebab, ya, kesesatan umat. Apa itu? Itu al-ghulu fi haqqi salihin. Bersikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Bersikap ghulu berlebihan. Ya, seolah-olah seseorang itu adalah rujukan utama sehingga diberi julukan imam. Seolah-olah dia adalah rujukan utama sehingga diberi julukan Syekhul Islam. Maka apapun julukan yang dibuat, ya, yang menunjukkan akan sikap ghulu, maka ini tidak dibenarkan. Tidak julukan ini, tidak pula sikapnya. Tidak dibenarkan. Tidak julukan itu, tidak pula sikapnya. Jadi seorang muslim hendaknya dia menjauhi sifat al-ghulu. Karena beberapa penamaan yang digunakan oleh ahlul bidah seperti misalnya ayatullah, ini bersumber dari sikap ghulu. Ya, dia bersumber dari sikap ghulu. Ya, kemudian hujjatullah bersumber dari sikap ghulu. Maka ahlu sunnah salafiyin hendaknya dia menjadi orang yang paling jauh dari sikap ghulu. Ghulu terhadap, ya, satu pendapat, ghulu terhadap person, apakah itu ulama, alim ulama, ataukah itu seorang apalagi ustaz, hendaknya yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran. Jangan seorang itu keluar dari satu perangkap lalu dia masuk pada perangkap yang lainnya. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk menuntut ilmu bahwa yang dia junjung tinggi-tinggi itu adalah kebenaran. Aina makan. Dari manapun dia dapatkan kebenaran tersebut. Maka tidak ada ghulu dalam Islam, karena ini merupakan sebab yang akan menjerumuskan kaum muslimin justru kepada kesesatan. Sebab yang akan menjerumuskan kaum muslimin justru kepada kebinasaan. Dan al-Islam memerangi sikap ghulu dalam segala halnya. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang juga disebutkan dalam bab kita yang lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhna ismin indallah." Sesungguhnya akhna ism. Akhna artinya awdha'. Awdha' itu nama yang paling rendah. Nama yang paling rendah. Tapi yang dimaksud dengannya di sini adalah al-musamma. yaitu orangnya, bukan namanya. Maksudnya orang yang paling rendah di sisi Allah. Orang yang paling rendah di sisi Allah adalah seseorang yang dia menyandang nama ini. Adalah seseorang yang dia menyandang gelar ini. Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhna ismin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak." Sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah itu adalah seseorang yang dia memiliki nama raja para raja, atau misalnya disebut raja di raja, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la malika illallah, padahal tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dimuliakan Allah, raja itu adalah ya a'la tabaqatil bashar, posisi yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia, yaitu dia menjadi raja, ya, menjadi presiden gitu kan, menjadi penguasa atau julukan yang semisalnya. Nah, ini posisi yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang anak Adam. Maka ketika seorang dia diberi julukan raja di raja, maka dia berada di satu posisi ya di atas seluruh raja. Ya. Dia berada di satu posisi di mana posisi tersebut adalah posisi yang paling tinggi. Nah, padahal posisi ini ya la yakunu illa lillahi azza wajalla, tidak berlaku dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dia ingin dia ta'ala ala al-khalq, dia ingin dia merasa tinggi di atas makhluk. Ya, bahkan bukan hanya di atas makhluk, di atas seluruh raja. Ya, bukan lagi di atas makhluk, tapi di atas seluruh raja. Ya ta'ala ala al-muluk, dia ingin merasa tinggi hatta di atas seluruh raja. Maka Allah Azza wa Jal hukum dia dengan hukuman kebalikan dari niatnya. Apa? Dia bukan mendapatkan ketinggian, dia bukan mendapatkan ya kehormatan, justru yang dia dapatkan adalah kerendahan dari Allah Azza wa Jalla. Ini hukuman bagi dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhna ism." Sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya. Dia pengin tinggi, tapi Allah Azza wa Jalla hukum dengan kebalikan ya dari apa yang dia maukan. Fasara awdha ismin dallahi. Maka jadilah dia orang yang paling rendah di sisi Allah. Iqsaduhu an yata'adha hatta al-muluk, karena maksud yang dia maukan dengan julukan itu adalah dia ingin berada di posisi puncak hatta di atas seluruh raja. Fa'uhin, oleh karena itu dia dihinakan oleh syariat, dia dihinakan oleh agama. Maka dari itu ayuhal hadirin dimuliakan Allah, kalau kita lihat justru ya orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah yang dia menyandang nama apa? Nama yang ya mengindikasikan kerendahan, ya, yang mengandung makna ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis, ya, bahwa inna ahabba ism inda Allahi Azza wa Jal, bahwa ya nama yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah Abdullah bin Abdurrahman, yang menunjukkan akan penghambaan kepada Allah, yang menunjukkan akan ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, yaitu hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menutup hadisnya, qala la malika illallah, tidak ada malik. Ya, tidak ada al malik di sini artinya yang menguasai, al mutasarrif, yang mengatur terhadap seluruh makhluknya, yang memiliki, menguasai dan mengatur. Dan begitu pula la malika illallah, tidak ada pula malika illallah, yaitu yang ya keputusannya itu pasti berlaku. Ya, apakah itu yang berupa ya qada kauni, ya ketetapannya yang sifatnya kauniyah, ya begitu pula yang sifatnya ya qada syar'i, ketetapan yang sifatnya syar'iyah, ya, di mana ya, seseorang diwajibkan untuk dia mengerjakan ya, apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Adapun kalau ada orang yang melanggar, maka dia akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Artinya ayyuhal hadu limuliakan Allah, bahwa raja di raja itu adalah gelar yang hanya ya pantas menyandangnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas menyandangnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya qala wa qala Sufyan mithlu shahan shah. Dan berkata Sufyan, yaitu Sufyan ya Ibn Uyainah. Ya, Sufyan Ibn Uyainah. Di zamannya ada Sufyan lain. Ya, yaitu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan keduanya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Keduanya adalah ya pemimpin dan ya rujukan kaum muslimin dalam ma'rifatul hadis, dalam mengenal hadis. Sufyan, yaitu Sufyan Ibn Uyainah, beliau mencontohkan, kata beliau, seperti penyebutan Shahansyah. Shahansyah ini bahasa Al-Farisiyah. Bahasa ya, bukan bahasa Al-Arab ya. Nah, bahasa Parsi. Dan Shahan yaitu artinya adalah raja-raja. Ini bentuk jamak ya, dari Shah. Ya, bentuk jamak dari kalimat tunggalnya itu Shah. Ya, kalau dalam bahasa Arab mudhaf mudhafun ilaih ya, seperti misalnya Malikul Amlak, itu tunggalnya duluan yang disebutkan baru jamak. Ya, tunggalnya duluan ya baru disebut jamaknya. Nah. Tetapi dalam bahasa Farsi dijelaskan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa itu dibalik ya. Yuqaddimuna al-mudhaf ilaih ya ala al-mudhaf. Jadi mudhaf ilaihnya dulu yang disebutkan baru kemudian ya mudhafnya. Ya, seperti kalau dalam bahasa Arab amlak malik gitu loh. Tapi kan ini enggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah apa? Malikul amlak. Nah, al-muhim bahwa makna dari Shahansyah ya itu sama seperti ya Malikul Amlak. Ini tanbih sebenarnya. Catatan bahwa ya kita melihat kepada ya kepada substansi. Ya, kita tidak melihat pada redaksi. Ya, dan ini yang hendaknya jadi perhatian bagi as-salafiyun al-sunnah, bahwa mereka melihat pada substansi permasalahan. Ya, seperti misalnya khamr bisa berubah namanya jadi Jack Daniel. Ya, bisa berubah namanya jadi vodka gitu kan. Bisa berubah namanya jadi bir bintang. Ya. Tapi selagi substansinya adalah khamr, dia khamr. Ya. Maka begitu pula dalam hal ini. Dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Juga dalam hal-hal yang lainnya. Hendaknya kita tidak hanya terpaku pada nama. Ya, kita tidak terpaku pada penyebutan, pada nama. Ya, kalau begitu kita akan ya terjebak ya pada simbol-simbol yang sebenarnya ini justru ya mempersempit ya cara berpikir kita sebagai seorang muslim. Maka di sini contohkan oleh Sufyan bahwa masalah ini enggak hanya terpaku pada penyebutan Malikul Amlak. Ya, ini Sufyan melihat pada substansi. Ya, pada isinya. Akan tapi juga berlaku kepada semua nama yang di situ terkandung ya satu makna yang serupa dengan penyebutan Malikul Amlak. Ya. Jelas ya, semua nama yang ya dia mirip dengan penyebutan Malikul Amlak. Itu ada makna di situ yang serupa dengan ya penyebutan Malikul Amlak. Maka dicontohkan dengan penyebutan seperti misalnya ya Shahansyah. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ikhwah sekalian muliakan Allah, di sini Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawakan hadis yang menyebutkan tentang qadhi al-qudhat. Tapi beliau menyebutkan pada babnya, dia sebutkan at-tasammi bi malik al-amlak atau bi qadhi al-qudhat. Dia sebutkan pada babnya judulnya apa? Qadhi al-qudhat. Tapi beliau juga mengambil kepada substansi. Beliau mengambil kepada substansinya, yaitu selagi substansinya sama maka hukumnya juga sama. Nah, qala bi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, aghyabu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamati wa akhbathu. Datang penyebutan yang berbeda redaksinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aghyab. Aghyab artinya orang yang paling dimurkai. Ya kalau tadi berarti orang yang paling hina oleh yang paling rendah. Baik. Penyebutan orang yang paling hina dan paling rendah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadisnya dua-duanya sahih. Ya, apakah ini bertolak belakang? Ya, tidak bertolak belakang karena kaidah dalam hal ini selagi ya satu riwayat meskipun berbeda redaksi dan pemberlakuannya itu bisa kepada kedua-duanya, maka ini tidak bertolak belakang. Jadi dalam hal ini bagaimana kita paham bahwa orang yang menyandang nama ini dia orang yang paling hina sekaligus dia juga orang yang paling dimurkai oleh Allah. Dia hina juga, dia juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghyadhu rajulun 'ala Allah yawmal qiyamah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya, intinya ya ini bukan hanya berlaku di hari kiamat. Ya. Bahwa kondisi dia mendapatkan kemurkaan, kondisi dia mendapatkan kehinaan itu sejak semenjak di dunia. Akan tapi oleh karena balasan atas perbuatan itu kapan? Hari kiamat, maka penyebutan ya dalam hal ini adalah di hari kiamat. Ya, bahwa disitulah manusia akan mendapatkan balasan atas semua perbuatan baik, dia akan mendapatkan kebaikan, buruk maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Jadi jangan ada orang mengatakan itu berlaku hanya di hari kiamat. Nah, berlaku juga di dunia, tapi berhubung pembalasan itu di hari kiamat, maka di sini penyebutan disebutkan pada hari kiamat. Jelas ya? Baik. Qala wa akhbathuhu, dan nama yang paling buruk ya aqyabu disebutkan penyebutan al-ghaib, dan ini juga menunjukkan akan ya di mana makna al-ghaib itu adalah apa? Adalah ya al-ghadab, bahkan hasyad min al-ghadab, marah tapi di atasnya lagi al-ghaib ya itu adalah amarah ya yang artinya ghadab dalam bahasa Arab, tapi dia di atasnya ghadab ya. Kemudian sudah posisinya di atas ghadab, di atas kemarahan, ya, datang juga dalam bentuk apa? Ya, aghyab, ya, simtaqdil, ya, orang yang paling disebutkan, orang yang paling dimurkai. Nah, ini menunjukkan ya bahwa hal ini adalah kemaksiatan, bahwa hal ini adalah dosa besar, dan juga hal ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya, kenapa? Tadi tinjauannya sudah disebutkan. Wah, yang berhak menyandang nama ini siapa? Raja di Raja Allah. Yang berhak menyandang Qadil Qudrat adalah Allah. Hakimul Hakimul Hukam, Hakim para Hakim itu Allah Azza wa Jalla. Nah, ya maka penyebutan nama seperti ini kemudian disematkan kepada seseorang atau kepada diri sendiri itu bertentangan dengan at-tauhid, dengan kesempurnaan at-tauhid. Kemudian di sini juga kita tetapkan sifat al-ghaib. Ya, sifat al-ghaib. Ya, yang artinya adalah marah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla di antara sifatnya ya bahwa dia ya memiliki sifat al-ghadab, akan tapi marahnya Allah Jalla wa Ala adalah marah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan tidak sama dengan amarah ya makhluknya yang sesuai dengan ya kelemahan dan keterbatasannya. Seperti itu harus kita pahami ya berkaitan dengan ya sifat-sifat Allah jalla wa ala. Kemudian berkata al-muallif qala wa qawluhu akhmi' ya'ni awdha'. Nah, di sini al-muallif menerangkan bahwa arti akhmi' artinya adalah awdha'. Ya akhmi' isim. Ya artinya awdha' isim. Serendah-rendahnya nama. Maksudnya serendah-rendahnya orang adalah orang yang menyandang nama ini. Baik, selesai sudah kita dari bab At-Tasammi bi Qadhi Al-Qudha. Nah. Jadi saya sebutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di akhir bab. Kata beliau, yang pertama itsbatu sifatil ghaib lillah wa annahu yatafadhal. Ya, bahwa dari bab ini kita bisa tetapkan sifat al-ghaib bagi Allah. Bahwa Allah memiliki sifat marah. Dan bahwasanya sifat marah Allah itu yatafadhal, artinya bertingkat. Bertingkat-tingkat. Ya, ini kita dapati pada penyebutan isim tafdhil. Ya. Di mana? Ya, penyebutan isim tafdhil itu menunjukkan paling. ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan aghyab, ya, orang yang paling, maka ini menunjukkan ya bahwa sifat al-ghaib bagi Allah itu bertingkat-tingkat. Kemudian asal yang kedua, hikmatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Karena ulama bayana anna hadha asma isim wa ghadahu ashara ila al-illah. Nah, ini penting. Kita dapati juga di sini pelajaran bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan agama. Dari mana? Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Adzim rahimahullah, yaitu tatkala Nabi menerangkan bahwa nama seperti ini adalah nama yang paling rendah, bahwa nama yang paling dimurkai oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan alasan. Itu beliau katakan setelahnya, wa huwa la malika illallah. Karena tidak ada ya raja yang paling tinggi ya kecuali Allah pada penyebutan raja di raja. Ya, pada penyebutan raja di raja. Apa yang disematkan kepada orang? Kenapa disebutkan alasannya? Apa alasannya? Karena tidak ada raja di raja itu kecuali Allah Azza wa Jalla, maka enggak boleh memberikan nama seperti ini. Kata Syekh, qala wa hadha min ahsan at-ta'lim wa at-ta'bir. Wa li hadha yanbaghi li kulli insanin yu'allimu an-nasa an yuqrina al-ahkama bima tatma'innu ilayhi an-nufus min adillatin syar'iyyatin aw 'ilalin mar'iyyah. Dan ini kata beliau di antara ya bentuk metode pengajaran yang paling baik dan ungkapan yang paling baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang manusia yang mengajarkan orang lain untuk dia menggandengkan hukum ya dengan ya sesuatu yang bisa diterima. Apakah dengan dalil syar'i yang disebutkan dalilnya, alasannya ya, alasannya begini karena Allah Azza wa Jal ya mengatakan demikian, karena Nabi SAW menyabdakan demikian. Nah ya, ini kita dapati juga pada perbuatan ya para sahabat radhiyallahu alaihim ya, bahwa ketika mereka ditanya alasannya, mereka mengatakan dahulu Nabi SAW melakukan, bahwa ya nusus syar'iyyah, nas-nas syar'i ya itu adalah alasan. Karena penting untuk kita ya perhatikan bahwa alasan dengan nas syar'i, ayat atau hadis ini banyak bisa diterima ya oleh siapa? Oleh mereka yang menerima dalil Al-Qur'an, yang menerima dalil syar'i. Tapi kebanyakan ya orang yang mereka awam, kita harus pintar-pintar ya mencarikan alasan-alasan yang bisa diterima ya, yaitu dengan kita menyandingkannya dengan dalil-dalil syar'i. Jangan kita menyandingkannya dengan dalil-dalil asy-syar'i. Nah, ya, sehingga agama itu bisa lebih diterima ya oleh ya na'am ya kaum muslimin yang awam, begitu pula ya orang-orang di luar al-Islam. Nah, ya sehingga seorang tidak hanya ya menjatuhkan vonis ya bahwa ini haram, bahwa ini hukumnya adalah dilarang dan seterusnya tanpa dijelaskan alasannya. Bisa dia bawakan alasan berupa dalil syar'iyyah atau dia sebutkan alasan ya dari bukti-bukti ilmiah. Baik. Bab yang berikutnya adalah bab yaqulul mu'allif ihtiramu asma'illahi wa taghyirul ism li ajli dzalik. Bab menghormati nama-nama Allah. Ya, menghormati nama-nama Allah dan bah nama dalam rangka demikian. Dalam rangka kita menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah nama-nama yang dia sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis bahwa itu adalah namanya. Ya. Itulah yang disebut dengan nama-nama Allah, dan semua nama Allah Jalla wa Ala itu adalah nama-nama yang husna, yang artinya adalah balighatun fil husni ghayatuha, sampai kepada puncak keindahan. Dan dia nama sekaligus juga sifat. Nama sekaligus juga juga sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah azza wajal, ya, nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya, yaitu dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nah, kemudian kata Allah tabaraka wa taala, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan ya, hendaknya berhati-hatilah orang-orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan pada nama-nama Allah, penyimpangan pada nama-nama, pada nama-nama Allah azza wajalla, sayujzauna ma kanu ya'malun, bahwa kelak mereka akan mendapatkan balasan akibat apa yang mereka perbuat. Hadis yang dimuliakan Allah, bahwa termasuk dari ya kesempurnaan tauhid seseorang ya memperhatikan dan menjaga kehormatan dari nama-nama Allah. Ya. Dengan alasan-alasan yang tadi telah dikemukakan. Nah, ya, menghormati nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk tidak menghormati nama Allah? Ya, disebutkan pada bab yang ini kita dapati pada judul bab, wa taghyirul ism li ajli dzalik, dan merubah nama dalam rangka demikian. Ya. Nah, maka termasuk perbuatan yang tidak menghormati nama Allah yaitu yang menamakan manusia dengan nama Allah yang itu merupakan ya nama yang khusus bagi Allah. Seperti misalnya antum punya anak, antum kasih nama Rabbul Alamin misalnya. Ya, Rabb segenap alam. Ya, aina Rabbul Alamin. Misalnya dia panggil ya Rabbul Alamin, anaknya lagi main gundu dipanggil Rabbul Alamin. Ya, ini tidak ada istirham terhadap nama Allah azza wajalla. Atau dia panggil dengan sebutan Ahad. Dia kasih nama Ahad. Ya, atau dia kasih nama ya dengan penyebutan ya Ar-Rahman misalnya. Atau dia panggil anaknya dengan sebutan Allah ya, atau ilah. Ini adalah bentuk dari ya ada muhtiram isim min asma'illah, tidak adanya penghormatan dan penghargaan terhadap nama-nama Allah. Ya, kalau seorang mengetahui bahwa nama bagi Allah itu adalah sifat, maka hendaknya dia menahan diri dari demikian. Ya, karena Allah Azza wa Jalla dia Ar-Rahim yang maha ya, namanya yang maha penyayang, dia menyandang sifat Ar-Rahmah, sifat rahmah kasih sayang, ya sifat kasih sayang yang mutlak, yang sempurna, yang dia berikan kepada segala makhluk. Kalau Allah Azza wa Jalla ya dia menyandang nama ya As-Sami' yang maha mendengar, itu bukan sekedar nama. Ya, akan tapi dia juga menyandang sifat yang terkandung pada nama, yaitu sifat As-Sami', sifat pendengaran. Di mana Allah Azza wa Jalla maha mendengar dengan pendengaran yang maha sempurna. Nah, ya, maka nama bagi Allah Jalla wa Ala dia itu sekaligus sifat. Meskipun nama Allah Azza wa Jalla itu banyak, ya, ada berapa nama Allah? 99 yang kita tahu, ya, yang tidak kita tahu ada banyak, ya, karena Nabi SAW menyebutkan inna lillahi 99 isman man ahsada fal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitung-hitungnya dia masuk surga. Bukan maksudnya membatasi bahwa nama Allah itu hanya 99. Ya, yang ini sudah kita jelaskan. Tapi, ya, na'am, ya, hadis ini menerangkan, ya, bahwa Allah Azza wa Jal, ya, memiliki nama 99 yang kalau seseorang menghitung-hitungnya. Ya, artinya bukan hanya, ya, 99 itu saja nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dipahami ya, seperti ucapan seorang, saya memiliki tabungan sekian juta di bank, ya, yang saya sedekahkan untuk pembangunan masjid misalnya. Tapi apakah artinya bahwa tabungan dia itu hanya sekian juta? Tidak. Ya, artinya yang dia sedekahkan untuk masjid sekian, tapi ada tabungan dia lain. Begitu pula di sini. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa menghitung-hitung, bukan membatasi. Ya, berdasarkan dalil yang lain yang sering kita sebutkan, yang kita tidak akan ulangi di sini. Al-Muhim, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa termasuk kepada sikap menghormati nama Allah adalah seseorang tidak menamakan ya dirinya dengan nama-nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah hendaknya dia merubahnya. Seperti yang disebutkan pada hadis yang akan kita baca. Baik. Sebelum kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh al-muallif, penulis yaitu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini, beliau menerangkan. Kata beliau, qala wujubu ihtirami asma'illahi li'anna ihtiramaha ihtiramun lillah. Bab ini menunjukkan akan wajibnya seseorang menghormati nama-nama Allah. Karena menghormati nama-nama Allah itu bagian dari menghormati Allah. Alasannya tadi, karena ya nama bagi Allah bukan hanya nama yang terpisah dari sifat. Dan ini sebenarnya adalah bid'ah. Ya, bid'ahnya orang-orang siapa? Orang-orang Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwa nama Allah itu nama yang mujarrad 'an sifat. Hanya nama yang ya tidak terkandung padanya sifat. Ya. Tidak terkandung padanya sifat. Tapi Ahlussunnah mengatakan dia adalah isim wal musamma. Dia adalah nama sekaligus juga sifat. Isim wa sifat. Qala min ta'zimillahi 'azza wa jalla, dan termasuk dari bentuk pengagungan kepada Allah 'azza wa jalla. Fala yusamma ahadun bismin. Maka enggak bolehlah seorang menamakan orang lain dengan nama mukhtasun billah, yang nama itu merupakan ciri khusus bagi Allah 'azza wa jalla. Berarti ada nama yang dia itu bukan ciri bagi Allah. Nah, maka di sini Al-Syekh Ibn Utsaimin beliau melanjutkan, wa asma'ullahi tanqasimu ila qismain. Dan nama Allah itu ada dua. Nama Allah ya kalau diklasifikasikan dia ada dua bagian. Al-awwalu ma la yasihu illa Allah. Nama-nama yang tidak berhak disandang kecuali oleh Allah. Hadza laysa ma bi ghairihi. Nama-nama ini enggak boleh disebut ya diberikan sebagai nama untuk selain Allah. Wa yusmiya wajib taghyiruhu. Apabila nama-nama ini kita berikan kepada orang ya sebagai nama orang itu, maka wajib bagi kita untuk kita rubah. Wajib merubahnya. Contoh seperti misalnya Allah ya kasih nama ya seseorang dipanggil dengan sebutan Allah. Ini enggak boleh. Ya, begitu pula Ar-Rahman, ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh menamakan manusia atau menamakan apapun, ya. Bengkel Ar-Rahman misalnya. Nah, lihat. Ya, TK Ar-Rahman. Ya. Ataupun menamakan manusia, menamakan orang. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari nama yang mukhtas, nama yang khusus. Hanya Allah Azza wa Jalla menyandangnya. Termasuk juga qala Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin. Ya wa ma asbah dzalik, dan yang lainnya seperti misalnya Ahad. Ya, ini juga nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Ahad, yang Maha Tunggal. Nah, ini jenis yang pertama. Yang kedua, ma yasihu an yusamma bi ghairullah. Nama yang boleh seseorang ya mengambilnya untuk dia berikan ya sebagai nama bagi orang lain. Seperti misalnya Rahim. Ya, ini konteksnya tanpa menambahkan kalimat abdun. Ya, kalau menambahkan kalimat abdun selesai sudah. Enggak ada klasifikasi. Boleh namanya Abdullah, ya Abdul Rabb, ya Abdul Rabbil Alamin, tapi nama anak antum Abdul Rabbil Alamin. Panjangnya enggak bisa. Ya, tapi boleh enggak? Boleh. Hamba dari Rabbul Alamin. Abdul Ilah, Abdul Ahad, ada orang kasih nama Abdul. Tapi ini konteksnya di luar itu. Ya, tanpa menambahkan kalimat Abdul, tanpa menambahkan kalimat ya hamba. Ya, cuman kasih nama Allah. Kasih nama misalnya siapa? Ar-Rahman. Nah, ini konteksnya di sini. Yang kedua, kata beliau, ma yasihu an yusammi bi ghairallah. Nama-nama yang boleh kita ambil untuk kita beri nama kepada orang lain. Seperti misalnya Ar-Rahim, ya, As-Sami', Al-Basir. Ini boleh. Ya, begitu juga termasuk yang akan dibahas seperti misalnya Al-Hakam. Ya. Al-Hakam. Akan tapi dengan catatan. Ya. Jenis yang kedua ini ada catatan. Apa catatannya? Fa in lukhiratis sifah, kalau terindikasi ada makna sifat di situ. Ya, ada terkandung pada penyebutan nama itu. Ya, satu sifat dari nama yang dikandung olehnya, muni'i minat tasammi bihi, maka enggak boleh menamakan orang itu dengannya. Bapak, saya kasih nama As-Sami misalnya. Kenapa? Karena pendengaran Bapak itu tajam. Ini maksudnya luhidatis sifah. Kalau mengambil nama itu kemudian kita berikan kepada selain Allah karena ada sifatnya, karena ada sifat yang dimaukan dari nama itu, gitu ya. Maka muni'a at-tasammi bihi, enggak boleh menamakan. Kenapa? Karena di sini adanya apa? Unsur penyamaan, penyerataan. Karena Allah Azza wa Jalla tadi, ya, dia Sami', dia menyandang nama Sami', Maha Mendengar, itu bukan hanya sekedar nama, tapi apa? Nama bagi Allah sekaligus apa? Sekaligus sifat, karena memang dia Maha Mendengar. Maka ketika manusia kita kasih nama Sami', ya, dengan alasan buat pendengarannya tajam, maka di sini ada penyetaraan, di sini jatuh kepada hal yang terlarang. Ya, jatuh kepada perkara yang terlarang. Maka ini enggak boleh. Ini bertentangan dengan kesempurnaan at-tauhid seperti akan datang penjelasan keterangannya. Qala wa illam tulahadhu sifatu jaza'at tasammi bihi ala annahu 'alamun mahdh. Tapi kalau enggak ada indikasi sifat pada pemberian nama itu, ya ada indikasi sifat pada pemberian nama itu, saya kasih nama kamu Al-Basir. Ya. Kenapa? Ya bukan karena kenapa-napa. Meskipun kamu buta, meskipun kamu ya berkacamata, tapi saya kasih nama kamu Al-Basir aja. Ini enggak ada indikasi nama pada orang itu. Jelas ya? Nah, apa hukumnya jaza'at tasammi bihi? Boleh. Ya, menyandang nama itu boleh kita namakan orang itu dengan nama itu ala annahu 'alamul mahab. Ya, dalam ya konteks bahwa nama itu hanya sekedar ya alam, hanya sekedar ya penamaan belaka yang tidak terkandung di situ makna sifat. Paham di sini kan? Baik, apa dalilnya? Disebutkan dalil dalam masalah ini. Qala al-muallifu an Abi Syuraih. Diriwayatkan dari Abu Syuraih, namanya Hanif bin Yazid al-Kindi. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkunjung bersama kaumnya. Ya, dari Kindah. Abu Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Bahwa Abu Syuraih ini dahulu kunyahnya, ya, panggilannya, julukannya itu dengan sebutan Abul Hakam. Abul Hakam. Ya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah wal Hakam wa ilaihi hukm." Sesungguhnya Allah lah dialah Al-Hakam, ya, dan kepadanya lah kembali hukum. Hadis yang dimuliakan Allah. Abu Syuraih, ya, Hanif, yang panggilannya dia dipanggil oleh kaumnya sebelum dia dikasih julukan Abu Syuraih tentunya. Ya, karena yang beri julukan dia Abu Syuraih itu Nabi. Ya, dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dipanggil dengan kunyah ya Abul Hakam. Dan kunyah adalah penyebutan atau panggilan terhadap seorang dengan ya mendahulukan kalimat ab atau bagi perempuan. Ya, ab yaitu abu untuk laki-laki, ya, tapi jangan abu-abu, ya, atau ummu bagi perempuan, atau akhun atau amun atau khal. Ya. Dan dalam hadis ini, ya, Abu Syuraih dia dipanggil dengan Abul Hakam itu lil madah, dalam rangka untuk memujinya, ya, sebagai pujian. Ya, kendati pun, ya, panggilan dengan Abu itu, ya, enggak selalu untuk pujian. Ya, ada kadang dia digunakan sebagai apa? Sebagai celaan. Seperti misalnya apa? Abu Jahal, ya, disebutkan kepadanya Al-Jahal. dan juga ya penyebutan abu ya na'am ya itu digunakan ya dikarenakan mulazimnya yaitu seringnya seseorang berinteraksi dengan sesuatu seperti misalnya Abu Hurairah ya dikarenakan ya seringnya dia berinteraksi dengan ya, al-hir dengan kucing dan juga terkadang mujarrad alamiah sekedar nama aja ya bukan sebagai madah sebagai pujian bukan sebagai celaan bukan pula karena interaksinya dia yang intens dengan sesuatu seperti misalnya Abu Bakar ya radhiyallahu an begitu pula Syekhul Islam yang kunyahnya adalah Abu Abbas ya dan dia tidak memiliki Abbas ya seperti misalnya juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kunyahnya adalah apa siapa kunyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha jangan tahu Cristiano Ronaldo aja ya Messi nama para sahabat enggak tahu kunyahnya enggak paham apa kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha wa azwajuhu ummahatukum dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kalian ibu-ibu kita apa kunyahnya panggil dengan sebutan apa Aca-Aca Allahu a'lam jazakallahu khair Aca pada kru annas Allahu a'lam ya cari tahu ya nanti ya dan tahu Ummu Abdillah ya Aisyah radhiyallahu anha naam ain ini untuk penyebutan Abu begitu pula Ummu atau yang disebut dengan kunyah dan hakam ayyul hadirun ya hakam artinya al mustahiq an yakuna hakiman 'ala ibadihi. Hakam itu artinya yang berhak menjadi hakim ya bagi ya bagi hambanya bagi hamba-hambanya. Nah, maka hal yang seperti ini hanya layak ya disandang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi ya menyambung sabdanya dengan wa ilaihil hukm dan kepada Allah sajalah kembalinya hukum. Kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kembalinya hukum itu. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah qala wa ala hadha yakunu al-hukm raji'an ila Allah wahdah. Maka dari sini bahwa namanya hukum itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tentunya kita mengetahui bahwa hukum Allah itu ada dua, ada yang sifatnya kauni ya. Tapi ya hukum Allah yang kauni ya, di mana Allah Jalla wa'ala hukumnya tidak bisa ditolak ya, tidak ada seorang pun yang dia bisa menolak hukum kauninya Allah Subhanahu wa ta'ala keputusan kauninya Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah hukum Allah Azza wa Jalla yang syar'i yaitu perintah dan larangan ya, bisa orang menolak? Bisa kan, tapi ada hukumnya nanti di akhirat ya, ketika seorang melanggar perintah mengerjakan yang dilarang seorang bisa keluar dari hukum Allah yang syar'i. Ya. Nah, kan tapi ada akibatnya ya akan dia dapatkan. Oleh karena itu manusia dalam hal yang kedua ini terbagi menjadi mukminun, orang yang mukmin dan kafir ya, orang yang kafir, ta'un, orang yang taat, wa 'asim, orang yang bermaksiat. Nah. Selanjutnya dikatakan dalam hadis qala faqala maka Abu Syuraih ini pun dia bilang ya setelah Nabi mengatakan sabdanya ya innallahu wal hakam wa ilaihil hukum sesungguhnya Allah dialah yang berhak menyandang nama hakam karena tadi arti hakam apa apa disebutkan tadi arti hakam yang berhak yang berhak menjadi hakim bagi hambanya. Nah, maka Abu Syuraih merasa ini sebagai ya kritikan terhadap nama dan panggilannya. Ya, maka dia pun berkata, kata Abu Syuraih, qala inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai'in, apabila mereka berselisih terhadap satu hal, satu perkara, atau ini, mereka pun mendatangi aku. Ya, mereka pun mendatangi aku. Fahakamtu bainahum, maka aku pun ya memutuskan hukum ya di antara mereka. Aku pun memutuskan hukum di antara mereka. Itu mendamaikan mereka dengan satu keputusan dari aku. Faradhiya kilal fariqain, sehingga menjadi ridalah, menjadi relalah dua kelompok yang berselisih ini dengan keputusan aku. Di sini Abu Syuraih menyebutkan alasan kenapa dia dipanggil di kaumnya dengan sebutan Abu Al-Hakam. Berarti di sini diindikasikan ada sifat. Naam, diindikasikan ada sifat. Terindikasi di situ ada sifat ya al-hukum. Ya. Artinya apa, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlarang, itu bukan seperti yang telah ditakrir. Ya, tadi sudah kita takrir, kalau dia terindikasi sifat, maka munih, maka dilarang dari menyandang nama ini. Ya. Tayyib. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berkata, ma ahsanahana. Alangkah bagus ini. Ini pujian terhadap apa? Terhadap apa yang diperbuat oleh Abu Syuraih. Dan lihat bagaimana talattufun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Syuraih datang kepada Nabi kalwah sebagai kunjungan. Ya. Beliau ya berkunjung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia membawa kaumnya. Dan seperti inilah hendaknya kita, ayuhal hadirun, ini muliakan Allah jalla wa ala. Ya, hendaknya kita bijak dan ya lemah lembut, khususnya kepada orang yang dia datang kepada kita. Ya, kepada orang yang mungkin dia baru mengenal manhaj, baru mengenal dakwah as-salafiyah yang sahihah. Ya. Meskipun dia membawa sebagian al-munkarat, sebagian kemungkaran. Ada orang baru datang enggak pakai cadar dilihatin gitu kan. Bajunya misah. Ini yang cadaran di sini, yang enggak cadaran di sana. Ya kan? Ada orang datang bagus dia ngaji, mau hadir ke majelis ta'lim, tapi musbil misalnya dilihatin ya dengan ujung pandangan enggak ditegur. Ya, sehingga seorang merasa sempit ketika dia datang ke majelis ta'lim. Dan ini bukan hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak yang tersambut. Datangi dia, apa kabar? Dia tinggal di mana? Tahu dari mana? Kita punya kajian di sini, sini, sini, gitu kan? Nah, artinya dibuka komunikasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Abu Syuraih, dia lihat ada padanya panggilan yang menyelisih itu. Kemudian Abu Syuraih mengungkapkan alasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dahulu sebelum dia mengkritiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dulu sebelum dia mengkritiknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahsana hadza. Alangkah bagusnya ini. Yaitu alangkah bagus apa yang kau perbuat. Ya, yaitu menamaikan suatu kaum yang bertikai. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, qala fa ma laka min al-walad? Ada berapa anakmu? Qultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Anakku Syuraih, Muslim bin Abdullah. Qala faman akbaruhum? Lalu siapa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu, kata Abu Syuraih, yang paling besar ya Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Masyaallah. Lihat metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam mengingkari ya suatu perkara yang di mata beliau itu salah, keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa ada di sini redaksi beliau mengatakan haram? Tidak ada. Ada apa ada di sini redaksi mengatakan enggak boleh? Tidak ada. Beliau mengatakan innallahu al-hakam wa ilayhi hukum. Ya. Dan kalimat yang seperti ini dipahami oleh orang yang cerdas. Dia dipanggil Abu Al-Hakam, Nabi mengatakan innallahu al-hakam wa ilayhi hukum. Masyaallah. Ya. Kemudian Nabi yang mengatakan berubah ganti itu haram. Ya. Itu bid'ah. Ya. Nah, apalagi kalimat bid'ah di masyarakat kita ini menjadi satu momok yang besar. Cukup bagi kita seseorang meninggalkan tanpa membuat orang lari begitu, bukan? tanpa kita ya mendikte bahwa ini bid'ah. Ketika seorang meninggalkan pahala, yakfi. Fahasat, cukup. Ya, kemudian dakwah itu enggak langsung jadi. Ya, semuanya bertahap dan punya ya marhalah, fase-fase. Ya, apabila hati sudah ya saling menerima, maka insyaallah taala kedepannya dia pun juga bisa menerima. Ya, meskipun kita katakan bahwa dahulu perbuatan yang Anda lakukan itu adalah beda. Kemudian ayat hadirin muliakan Allah, maka Nabi mengatakan, siapa yang paling besar anakmu? Syuraih. Qala anta Abu Syuraih. Kalau gitu kamu Abu Syuraih. Enggak pakai dibilang rubah namamu dan seterusnya. Nah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merubah ya disebabkan ya penamaan ya dia dengan sebutan Abu Hakam. Walushidatu sifat. Dan terindikasi ada sifat di dalamnya. Jelas ya? Ada indikasi sifat di dalamnya. Berkata Syekh, qala pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadha, alangkah baiknya ini. Kata Syekh bin Uthaimin, qala al-isharatu تعود الى اصلاحه بين قوم لا الى تسميته بهذا الاسم لان النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وبوجيان نبي محسن هذا itu pujian kepada apa yang diperbuat oleh Abu Syuraih di mana dia mendamaikan antara kaumnya, bukan pujian terhadap panggilan dia dengan panggilan Abu Al-Hakam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatanya merubah nama tersebut dengan sebutan Abu Syuraih. Kemudian kata Syekh, qala ghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrayn. Pada hadis ini Nabi merubah ya Abu Syuraih yang tadinya dipanggil dengan Abu Al-Hakam dengan dua alasan. Yang pertama, annal hukum huwa Allah, karena hukum itu adalah hanya milik Allah. Ya, al-hukum hanya milik Allah, wal hakam itu adalah Allah. Ya, tadi sebutkan innallahu wal hakam wa ilayhi al-hukum. Hakam itu adalah Allah, nama Allah. Gitu. Dan kembalinya ya, hukum itu juga hanya kepada Allah. Fa idza qila ya abal hakam, maka kalau ada seorang dipanggil wahai abal hakam, karena qila ya aballah, salahlah kita memanggil dia dengan sebutan wahai Abu Allah gitu. Ya Abu Allah. Ya, seolah-olah begitu kata Syekh Al-Haytaymi rahimahullah. Ini alasan yang pertama. Yang kedua kata Syekh qal, "Atsani inna hadzal ism alladhi ja'ala kunyatan, ju'ila kunyatan li hadzal rajul lu'hidha bihi ma'na as-sifa wa hiya al-hukm." Alasan yang kedua, jadi apa dikemukakan oleh Abu Syuraih yang mungkin dia kemukakan alasannya ingin meringankan. Inginnya dia meringankan, tapi justru semakin memantapkan hukum atasnya. Ya, jelasnya. Ketika Nabi SAW katakan, innallahu al-hakam wa ilaihi al-hukum, Abu Syuraih bilang alasannya begini-begini. Pengennya meringankan gitu. Kadang-kadang dapat dispensasi. Ya, akan tapi apa yang terjadi justru Nabi SAW semakin mengukuhkan. Ya, kenapa? Karena alasan Nabi merubah namanya bukan hanya semata-mata karena lu'idatu sifat tadi. Terindikasi sifat saja. Tapi kenapa? Karena hakam itu Allah. Ini alasan yang pertama. Tapi ketika dikemukakan alasan oleh Syuraih bahwa saya dipanggil begini karena saya mendamaikan kaum saya, ini semakin mengukuhkan. Tapi kendati pun mengukuhkan hukum Nabi, Nabi pun tetap ya talattaf alaih, tetap bersikap lembut padanya. Enggak langsung mengatakan apalagi gitu kan, kalau kita lihat. Justru itu dia. Tapi Nabi SAW maksudnya ada. Alangkah bagusnya menurut akhlak Nabi. Perhatikan bagaimana akhlak Nabi SAW. Maka di sini kedua kata Syekh, qala inna hadzal ism alladhi ju'ila kunyatan li hadzal rajul lu'ida fi ma'na as-sifa wa yaqtum. Ba, nama yang dijadikan kunyah bagi orang ini itu hakam tadi. Ya, terindikasi sifat di situ, terindikasi makna sifat, yaitu sifat apa? Al-hukm. Fa sara bidzalika mutawiqan li ismillah, sehingga jadilah semakin ya berkesesuaian ya dengan nama Allah jalla wa ala. Al-hakam ya nama Allah azza wa jalla. Ya, dan terkandung padanya apa? As-sifah. Begitu pula kalau dikasihkan kepada orang hakam, kemudian dia ada sifat lagi, maka semakin ya dilarang hal yang demikian. Qala wa laysa li mujradil alamiyatil mahdhah. Dan Abu Syuraih dia menyandang nama Abu Al-Hakam bukan sekedar nama tanpa sifat, balil alamiyah al-mutadhammina lil makna, melainkan nama yang terkandung padanya makna dan sifat. Wa bihadha yakunu musyarikan lillah. Dari sini pada nama itu terkandung makna kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Walihada kannahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbaghi an yukanna bih. Oleh karena itu Nabi pun mengganti kunyahnya. Tadinya Abu Al-Hakam diganti dengan Abu Syuraih, dan itu lebih pantas bagi dia. Wallahu taala ala alam. Insyaallah ya, ada faedah penting yang bisa kita ambil pada bab ini, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan saja dari sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi kawan-kawan ikhlas dan mulia dengan Allah yang ingin ya turut serta dalam ya membantu kami melanjutkan pembangunan, karena kami saat ini sedang mengupayakan pembangunan. Ya, kita masih ada kekurangan ya, di mana pembangunan masih pada tahap finishing dan kita belum bisa mulai sampai ada sekian dana yang terkumpul. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan pada ya tahun 2013 kita sudah bisa menerima santri untuk tingkat SMP laki-laki program tahfidz. Ya. Dimanapun keadaan asrama. Bagaimanapun keadaan asrama, yang penting bisa dipakai, itu aja dulu. Itu aja ya. Dan seperti biasa kita sediakan rekening yayasan kita. Ya, bagi yang ingin transfer rekening bisa tambahkan nominal 125. Dan bagi yang ingin langsung bisa langsung kepada Akhuna Abu Bakar. Itu aja informasi dari saya. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.